Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hudaih Purwasari yang berbahagia, dalam kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan amal ibadah talabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih dalam pembahasan tentang hadis tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara isi hadis tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan seorang hamba manakala dia terus-menerus mendekatkan diri kepada-Ku, kata Allah, "Bin nawafili, dengan mengerjakan amal-amal yang hukumnya nafilah, yang hukumnya sunnah, maka akhirnya Aku pun mencintainya." Allahumma nas'aluka min fadlika, dan kita pun mohon pada Allah agar Allah memberikan kepada kita sebagian karunia-Nya, dan di antara karunia Allah adalah manakala kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, an-nawafil amal yang sunnah itu memiliki faedah mendekatkan kita kepada Allah, dan amal yang sunnah itu menyempurnakan amal yang wajib. Maka jika seorang itu banyak melakukan amal-amal yang hukumnya nafilah, yang hukumnya sunnah, ma'a, dan itu adalah tambahan setelah dia melakukan hal-hal yang wajib, maka dia akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Dan dasar maka dari hadis ini kita dapati salah satu fungsi amal yang sunnah. Karena amal yang sunnah, baik sholat yang sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya, memiliki tiga fungsi pokok. Fungsi yang pertama adalah menyempurnakan amal yang wajib. Maka ketika ada kekurangan-kekurangan pada sholat yang wajib, maka itu ditambal dan dilengkapi dengan sholat yang sunnah. Atau yang bolong-bolong dalam artian cacat pada puasa wajib yang kita kerjakan, maka puasanya tersebut ditambal, ditutupi dengan puasa-puasa sunnah yang kita lakukan. Ada ketidaksempurnaan dalam sedekah wajib, yaitu zakat yang kita bayarkan, maka ini ditutupi dengan sedekah-sedekah sunnah yang kita kerjakan, dan seterusnya. Kemudian fungsi pokok yang kedua dari amal-amal sunnah adalah apa yang ada dalam hadis ini. Ya, amal yang sunnah itulah yang menyebabkan seorang itu menjadi manusia yang Allah cintai. Karena amal yang sunnah itulah yang membedakan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Karena setiap mukmin melakukan hal yang wajib, maka keunggulan seseorang sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan posisi yang istimewa bagi dirinya adalah dengan amal-amal yang sunnah. Kemudian fungsi pokok yang ketiga dari amal yang sunnah adalah benteng dan pagar bagi amal-amal yang wajib. Sebagaimana menjauhi hal yang makruh adalah benteng dan pagar, ya, agar orang tidak terjumus dalam hal-hal yang haram. Ini artinya, jika seorang itu gemar untuk melakukan hal-hal yang sunnah, idealnya dan seharusnya dia adalah orang yang tidak menelantarkan hal-hal yang wajib, karena dia faham yang wajib lebih penting daripada hal yang sunnah. Ketika hal yang sunnah dia perhatikan, maka itu indikator kuat kalau yang wajib lebih dia perhatikan. Namun jika amal-amal yang sunnah itu diremehkan, maka tidak kaget kalau kemudian amal yang wajib lama-lama juga terlantar. Demikian ketika orang itu sudah berani bermudah-mudah menerjang hal yang makruh, maka itu adalah batu loncatan untuk untuk kemudian mudah terjumus dalam hal yang haram. Ya, maka amal yang sunnah nafilah itulah yang menjadi sebab Allah mencintai seorang hamba. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, maka kata Allah di lanjutannya hadis, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia beraktivitas dengannya, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Yang dimaksud dengan Allah menjadi pendengaran dan penglihatan artinya orang tersebut musaddadan lahu, akan jadi orang yang dibimbing dalam masalah penggunaan empat anggota badan ini. Maka manusia yang Allah cintai itu akan Allah bimbing untuk bisa menggunakan empat anggota badan ini, penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki, di tempat-tempat yang benar dan di tempat-tempat yang Allah ridai. Maka Allah akan bimbing pendengarannya sehingga dia tidaklah mendengar kecuali suara-suara yang Allah ridai. Maka jadilah dia orang yang gemar mendengar bacaan Al-Quran, mendengarkan pengajian, dan mendengarkan nasihat-nasihat yang manfaat. Demikian juga penglihatannya, maka Allah bimbing sehingga dia tidaklah melihat kecuali yang Allah cintai. Dia tidak akan melihat hal-hal yang haram, maka tidak akan ada padanya, dia pun tidak melihat nadharul muharraman, pandangan yang haram. Demikian juga Allah akan lihat, Allah akan bimbing tangannya, maka dia tidak akan beraktivitas dengan tangannya kecuali aktivitas yang menyebabkan Allah ridha, karena Allah membimbingnya. Demikian juga kakinya, tidaklah dia berjalan dengan kakinya kecuali ma yuridillaha, kecuali tempat-tempat yang berjalan ke tempat tersebut membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah membimbingnya. Ringkasnya, maka dia pun tidaklah beraktivitas kecuali yang mengandung kebaikan. Inilah yang dimaksud Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Dan bukanlah makna Allah menjadi pendengaran dan penglihatannya bahasanya Allah menjadi pendengaran si makhluk itu sendiri, penglihatan si makhluk itu sendiri, dan tangan dan kaki si makhluk itu sendiri. Ya, tentu ya, kalau ada yang memaknai demikian, maka ini adalah makna yang mustahil, karena penglihatan dan pendengaran makhluk adalah anggota badan dan bagian dari person yang statusnya makhluk. Dan yang namanya makhluk tidak mungkin menjadi khalik. Kemudian alasan yang lain, karena Allah menetapkan dalam lanjutannya hadis, jika dia minta padaku, maka akan aku beri. Jika dia minta perlindungan, akan aku lindungi. Maka Allah tetapkan dalam hadis ini adanya dua pihak, ada pihak yang meminta dan ada pihak yang memberi, ada pihak yang memohon perlindungan dan ada pihak yang melindungi. Maka hanya menunjukkan bahasanya yang meminta bukan yang memberi, dan yang memberi yaitu Allah bukanlah pihak yang meminta yaitu makhluk. Ya, maka hal tersebut menunjukkan bahasanya si makhluk meskipun dia menjadi wali Allah tidaklah menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, namun terpisah. Sehingga makna yang benar di hadis ini, Allah akan bimbing orang tersebut pendengarannya, penglihatannya, aktivitas tangannya, dan kegiatan berjalannya. Ya, maka perlu diketahui bahasanya hadis tentang wali ini disalahgunakan oleh sebagian orang, ya, untuk kemudian dijadikan sebagai alasan pembenar keyakinan adanya manusia atau sejumlah manusia yang bisa menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang benar disampaikan oleh sejumlah ulama, jika ada orang yang punya pemikiran yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, kemudian dia berdalil dengan ayat dan hadis, maka akan satu hal yang unik dan satu hal yang menarik, maka seringkali akan kita jumpai ternyata ayat atau dalil yang digunakan untuk membenarkan kesesatan tersebut terkandung di dalamnya petunjuk yang menunjukkan kalau itu adalah pemahaman yang menyimpang dan sesat. Maka ada orang yang punya pemahaman sebagian manusia tertentu itu bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dengan hadis ini, hadis tentang kewalian. Dan jika kemudian kita cermati, ternyata hadis ini diantara isinya adalah membantah keyakinan tersebut. Karena dalam hadis ini ditetapkan adanya dua pihak. Ada pihak yang memohon perlindungan dan ada pihak yang melindungi. Adanya pihak yang meminta dan adanya pihak yang memberi. Maka Allah sampaikan, yang meminta bukan yang memberi. Kalau yang meminta dan yang memberi itu satu, maka ya, apa perlunya dia meminta? Jika yang memohon perlindungan sama yang melindungi itu menyatu, ya, maka untuk apa yang memohon perlindungan itu memohon perlindungan? Maka ini dua pihak yang terpisah dan tidak menyatu. Sehingga ini bukti nyata bahasanya kesimpulan ayat atau hadis ini dalil adanya manusia yang bisa bersatu dengan Allah, pendengarannya, penglihatannya bersatu dengan Allah adalah pemahaman yang keliru. Yang menunjukkan keliru hadis yang dipakai untuk sebagai dalil untuk membenarkan dan menjustifikasi kesesatan pemikiran dan keyakinan tersebut. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi ini, jika dia meminta padaku akan aku beri. Maka disini dalil bahasanya seorang wali Allah itulah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang wajib, kemudian dilanjutkan dengan amal-amal yang sunnah. Jika dia meminta pada Allah, Allah akan beri. Artinya seorang wali Allah itu mujabah dakwah, orang yang mustajab doanya. Namun tentu kesimpulan yang kemudian general atau yang global dari hadis ini itu kita perlu kita pahami dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya pengkabulan doa itu ada syarat-syaratnya. Maka terdapat sejumlah hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah memberi permintaan orang yang meminta selama dia tidak meminta dosa atau mengajukan permohonan yang menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan. Maka jika seorang itu meminta satu hal yang nilainya dosa, ya Allah berilah aku kesempatan untuk bisa korupsi misalnya, fala yujabu, maka tidak akan diijabahi. Ya, maka kemudian berdoa, ya Allah jadikanlah dia pacarku. Mungkin ini berdoa dengan doa yang isinya adalah dosa. Maka doa-doa semacam ini fa'inna ula yujabu, itulah doa yang tidak akan Allah kabulkan. Namun jika seorang itu adalah betul-betul kekasih Allah, tentu al-ghalib umumnya dia tidak akan memohon dan meminta yang nilainya dosa. Karena seorang wali Allah adalah seorang yang mukmin yang bertakwa, dan seorang mukmin yang bertakwa tidak akan memohon dan meminta dosa atau doa yang bisa menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan, yaitu doa jelek kepada kerabat sendiri. Dan di lanjutannya hadis, jika dia memohon perlindungan kepadaku akan aku lindungi. Yakni artinya jika seorang wali tersebut, orang saleh tersebut, iktasama bi, memohon perlindungan kepadaku, mengadu kepadaku dari kejahatan setiap orang atau makhluk-makhluk yang jahat, niscaya aku akan melindunginya. Fayasulillahu bi ita'ihi, maka terwujudlah bagi seorang yang saleh karena Allah memberi apa yang dia minta dan Allah lindungi dia dari hal yang dia khawatirkan, maka terwujudlah baginya apa yang dia inginkan dan hilang darinya apa yang dia khawatirkan. Maka orang yang berstatus sebagai kekasih Allah, maka orang tersebut akan Allah wujudkan baginya apa yang dia inginkan dan Allah akan hindarkan darinya apa yang dia khawatirkan. Ya, Allah akan wujudkan dia apa yang dia harapkan dan apa yang dia inginkan, karena Allah mengatakan jika dia meminta akan aku beri. Dan Allah akan hindarkan dia dari hal yang dia khawatirkan dan dia takutkan, karena Allah katakan jika dia minta perlindungan aku lindungi. Dan di antara, dan hadis ini mengandung sejumlah pelajaran dan kesimpulan. Yang pertama, isbatul walayah lillah, ya, bahasanya adanya kewalian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kewalian Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua macam, kewalian yang bersifat umum. Dan kewalian yang bersifat umum di sini artinya, maknanya dalam bahasa Indonesia artinya mengurusi. Mengatur. Wa sultah itulah berkuasa terhadap semua hambanya dan mengatur hamba-hambanya dengan aturan apa saja yang Allah inginkan. Maka setiap orang yang mengatur urusannya dan yang mengaturnya dan yang mengatur segala hal yang terjadi pada dirinya adalah Allah Azza wa Jalla dengan takdir-takdir yang Allah tentukan. Ya, semula sehat jadi sakit, yang sakit kemudian jadi sehat, atau yang sakit jadi mati. Ya, maka Allah lah yang mengaturnya. Dan di antara ayat yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Tabaraka wa Taala di surat Al-An'am, "Hatta idza jaa'a ahadakumul maut," dan ketika datang kepada mereka kematian, "tawaffatu rusuluna," maka yang mencabut nyawanya adalah para utusan kami. Ya, maka di sini disebut dengan sebutan dengan menggunakan jamak, yang mencabut nyawanya adalah para utusan kami. Ya, di ayat yang lain, yang mencabut nyawanya adalah seorang utusan kami. Atau di ayat yang lain, seorang malaikat. Ya, dan dua ayat ini dikompromikan dengan, ya, bisa kita pahami dengan baik ketika kita mencermati hadis Al-Bara' ibn Azib tentang perjalanan nyawa. Bahasanya ketika orang itu mau meninggal dunia, maka turunlah pertama kali malaikat dalam jumlah yang sangat banyak, malaikat pengiring yang banyaknya sejauh mata memandang. Baru setelah itu datanglah malakul maut, seorang malaikat pencabut kematian, atau malaikat kematian pencabut nyawa. Kemudian dia datang, kemudian dia melakukan eksekusi, dan setelah dia cabut, maka nyawa orang ini akan dibawa oleh malaikat pengiring tadi. Ya, maka karena menimbang bahwasanya malaikat dan jumlah yang banyak ini punya peran, ini punya peran, karena dia yang dulu mengawali datang, kemudian dialah yang membawa nyawa yang telah dicabut. Maka di sejumlah ayat, semacam ayat di sini, dikatakan bahasanya yang mencabut nyawa adalah para utusan kami, yaitu para malaikat. Itu malaikat dalam jumlah yang banyak. Wahum layu faritun, dan malaikat pencabut kematian itu tidak ada yang ceroboh, kemudian salah sasaran. Tidak ada yang salah sasaran, belum waktunya kemudian dicabut. Atau yang sudah waktunya malah tidak dicabut-cabut. Untuk tidak ada malaikat yang kerjanya tidak profesional. Malaikat maut itu kerjanya profesional. Hanya mencabut yang memang jatahnya mati, dan tidak akan mencabut yang belum jatahnya mati meskipun itu berada di sampingnya. Karena di hadis disebutkan bahwa malakul maut ketika mau mencabut seseorang, maka dia berada di dekat kepala orang yang mau dicabut nyawanya. Pada yang nunggu itu yang ada di dekat kepala si orang yang tidak meninggal dunia ini, maka dia duduk bareng sama malaikat kematian, namun tidak pernah kemudian malaikat dan itu yang harus dicabut malah sebelahnya yang dicabut. Tidak akan ada keteledoran semacam ini. Wahum la yufaritun, malaikat kematian itu kerjanya profesional, tidak ada ceroboh, tidak ada ceroboh dan terjadi kesalahan kerja, ini tidak ada. Thumma ruddu ila maulahumul haq. Nah ini yang jadi dalil maulahumul haq. Kemudian mereka manusia-manusia yang telah dicabut nyawanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Allah lah maula mereka, Allah lah yang mengatur mereka, Allah lah yang memiliki walayah atas mereka. Dan dia adalah al-haq, dan dia adalah sesembahan yang berat untuk disembah. Maka walayah jenis ini, kewalian jenis ini bersifat umum mencakup semua makhluk. Dan walayah yang bersifat umum ini tanpa usaha dari manusia. Maka Allah lah yang menangani manusia, baik manusia tersebut mau ditangani dan diatur oleh Allah ataupun tidak, tanpa ada usaha, tanpa ada sebab dari si manusia. Lain halnya dengan walayah al-khasah, kewalian yang bersifat khusus. Kewalian yang bersifat khusus di sini artinya dicintai oleh Allah. Kalau kewalian yang bersifat umum artinya diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir-takdirnya. Semisal firman Allah taala, Allah telah wali bagi orang-orang yang beriman, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, sedangkan orang-orang kafir, wali mereka adalah taghut, kekasih mereka adalah taghut yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Dan supaya seorang itu mendapatkan walayah khasah, kewalian yang bersifat khusus, maka harus ada usaha si manusia. Maka manusialah yang yata'arab berupaya liwalayatillah untuk dicintai oleh Allah, sehingga akhirnya dia menjadi kekasih Allah. Maka Allah katakan bahasanya, Allah definisikan wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang makna ayat sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki kondisi hatinya dengan iman dan memperbaiki kondisi lahiriahnya dengan takwa. Kemudian di antara kandungan hadis ini, di sini kita jumpai keutamaan menjadi wali Allah. Bahasanya Allah akan memusuhi orang yang memusuhi manusia-manusia yang Allah cintai. Bal yakunu harban alaihim, bukan hanya memusuhi, bahkan Allah memeranginya. Dan di antara pelajaran dari ayat ini bahasanya amal yang wajib berupa sholat, sedekah yaitu zakat, puasa yang wajib, haji dan jihad yang wajib, ya, demikian juga ilmu, belajar ilmu yang wajib dan yang lainnya, itu lebih utama dari amal-amal yang sunnah. Ya, maka belajar ilmu yang wajib tentu lebih utama daripada sholat sunnah dan seterusnya. Karena Allah Ta'ala menyampaikan dalam hadis ini, ya, tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada melakukan hal-hal yang aku wajibkan atas mereka. Kemudian pelajaran yang lain dari ayat ini, bahasanya Allah memiliki sifat mencintai, dan Allah Ta'ala mencintai amal sebagiannya lebih banyak daripada yang lain. Yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Sebagaimana Allah mencintai person, sebagiannya lebih dicintai daripada yang lain. Maka Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang taat kepadanya, di samping Allah mencintai perbuatan taat. Dan cinta Allah dalam hal ini bertingkat-tingkat sesuai dengan tuntutan dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pelajaran dari pelajaran yang lain, bahasanya jika seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah, di samping melakukan hal-hal yang wajib, maka hal tersebut akan menjadi sebab dia akan dimudahkan dan ditolong dalam segala urusannya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, dan tidaklah seorang hamba ku mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal yang sunnah, kecuali aku akan mencintainya. Ya, ketika kemudian Allah cintai, ya, maka jika dia meminta akan Allah beri dan seterusnya. Maka ini berarti dimudahkan urusannya. Ya, kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka kiatnya mudah. Tentu jika untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Kiatnya mudah, caranya mudah, ya tentu untuk orang-orang yang Allah mudahkan, yaitu dengan laksanakan semua yang wajib. Ini laksanakan semua yang wajib, kemudian perbanyak ibadah-ibadah yang nilainya sunnah. Dengan demikian seorang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadilah dia wali Allah. Kemudian ayat hadis ini menunjukkan bahasanya Allah memberi, Allah itu mengabulkan doa kekasihnya. Ya, karena Allah katakan jika dia meminta padaku akan aku beri. Dan satu hal yang tentu menarik untuk dicermati, hadis tentang wali ini Allah diletakkan oleh Imam Nawawi di bab mujahadah, bersusah payah. Maka apa hubungannya dengan bersusah payah, apa hubungannya dengan mujahadah dalam ketaatan? Maka penulis Riyadhus Shalihin membawakan hadis ini di bab mujahadah karena jiwa manusia perlu perlu kemudian dilawan, perlu ditekan supaya semangat untuk melakukan hal yang wajib dan supaya juga semangat untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Maka ini hubungannya, karena hadis ini menunjukkan keutamaan amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah, dan itu semua tidak akan bisa dilakukan tanpa mujahadah, tanpa berusaha payah dan tanpa berusaha melawan diri sendiri. Kita tidak akan bisa bangun sholat subuh kalau kita tidak melawan diri kita sendiri yang pinginnya tidur, pinginnya malas, untuk kemudian bisa bangun sholat subuh, bahkan pergi ke masjid untuk sholat subuh. Maka perlu jihad melawan diri sendiri untuk bisa melakukan hal yang wajib. Demikian juga perlu jihad melawan diri sendiri untuk bisa melakukan hal-hal yang sunnah. Maka perlu perjuangan agar orang itu tergerak untuk melakukan sholat yang hukumnya sunnah, puasa yang hukumnya sunnah, sedekah yang hukumnya sunnah, dan seterusnya. Nas'alullah ayu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Amin. Kita mohon pada Allah agar Allah membantu kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan bisa kemudian beribadah yang berkualitas dalam menyembahnya. Dan pelajaran yang lain yang mungkin bisa kita petik dari orang yang Allah cintai, itu adalah orang yang Allah bimbing penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Maka ini menjadi bahan introspeksi untuk kita bersama. Maka kita bisa kemudian renungkan dan kita tengok diri kita masing-masing. Bagaimanakah kita menggunakan mata, bagaimanakah kita menggunakan telinga, menggunakan tangan dan kaki. Maka di situ akan kita ketahui posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita adalah orang-orang yang terhormat dan mulia di sisi Allah, jadi orang-orang yang Allah cintai? Maka bisa kita lihat dari keadaan mata, keadaan telinga, keadaan tangan dan kaki kita. Ternyata secara umum semuanya empat anggota badan tadi disibukkan dengan ketaatan, maka ini tanda kebaikan, maka ini kabar gembira. Dan jika ternyata keadaannya tidak demikian, maka ini berita, maka ini kabar yang menakutkan, yang mewajibkan kita untuk introspeksi kemudian segera memperbaiki sebelum berakhirnya kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah Rasul Rahimin wa Rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat, marbunun fihima, kafir minan nas, banyak orang yang mendapatkan rugi ketika diberi dua nikmat tersebut. Itulah nikmat sehat dan waktu luang, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini ada kata-kata marbunun. Marbunun diambil dari kata-kata ruban. Ruban itu artinya rugi berkenaan dengan jual beli. Manakala maka ruban itu bisa terjadi pada penjual. Manakala dia jual barang terlalu murah. Terlalu murah dari harga modalnya, maka tentu ini rugi. Dan ruban juga bisa terjadi pada pembeli, manakala dia beli barang terlalu mahal. Terlalu mahal, yang telah ukur terlalu mahalnya kalau Imam Malik, manakala sepertiga lebih lebih dari sepertiga harga semestinya. Karena berkenaan dengan berdasarkan hadis tentang masalah wasiat, wasulusu wasulusu kafir, wasulusu wasulusu kafir. Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak. Ya, maka ketika harga semestinya harga pasaran itu 10.000, namun kita beli 15.000, maka kita rugi. Karena lebihnya dari harga seharusnya itu sudah sepertiga atau bahkan lebih dari sepertiga. Ya. Namun kalau harga pasaran itu 10.000, kemudian kita beli 11.000, 12.000, maka belum pembeli belum mengalami ruban. Ya, namun kalau sudah sepertiga, sepertiganya 10.000, anggap saja 3.500, maka harga yang harga standar harga pasaran 10.000 kita beli 13.500, maka ini pembeli mengalami ruban. Pembeli mengalami ruban. Ya, maka ruban artinya rugi. Boleh jadi karena jual terlalu murah atau beli terlalu mahal. Maka ada dua nikmat yang ketika seorang itu mendapatkan dua nikmat tersebut, dia malah mendapatkan kerugian dan bukan mendapatkan keberuntungan, itulah nikmat sehat dan waktu luang. Ya, maka di sini terdapat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi menyampaikan tentang dua nikmat yang banyak dari orang rugi saat diberi dua nikmat itu, yaitu sehat dan waktu luang. Ya, ini artinya dua jenis nikmat ini banyak orang yang mendapatkan rugi. Rugi di sini maknanya, maksudnya maghlubun fihima. Ya, dia dikalahkan. Ya, dia kalah. Ya, dan tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Itulah sehat dan waktu luang. Wadzalika dengan tersebut karena seorang itu jika Allah berikan badannya badan yang sehat, tentu dia mampu melakukan apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Mampu untuk meninggalkan apa yang Allah larang karena badan sehat. Yang umumnya ketika orang itu berbadan sehat, badannya lapang, hatinya tenang. Demikian juga waktu luang. Jika seorang itu punya rumah yang dia bisa tempati dan makanan yang mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, maka dia adalah orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, maka sebenarnya dia adalah orang yang luang, orang yang longgar. Rumah sudah, kebutuhannya sudah terpenuhi, maka pada dasarnya dia adalah orang yang longgar. Kok masih kemudian sibuk, itu orang yang menyibukkan dirinya. Pada asing sudah longgar, sudah punya duit, sudah turah-turah, rumah sudah ada, kebutuhan harian sudah penuh, kok masih sibuk? Nah, itu bukan sibuk, namun menyibukkan diri. Aslinya dia longgar, artinya dia nyantai, namun dia menyusahkan diri sehingga jadi sibuk, padahal hakikatnya karena menyibukkan diri. Nah, maka ketika seorang itu punya waktu yang longgar dan badan yang sehat, maka banyak orang yang mendapatkan rugi ketika itu. Karena banyak dari waktu kita itu terlantar tanpa faedah. Padahal kita dalam keadaan sehat dan afiah serta waktu yang luang. Meskipun demikian, seringkali banyak waktu yang terlantar yang tidak dimanfaatkan dengan benar. Namun kita tidak mengetahui dan menyadari kerugian ini saat di dunia. Ya, jadi kita merasa tidak ada yang rugi, nyantai-nyantai saja. Namun seorang itu akan menyadari kalau dia rugi, manakala idza hadarahu ajaluhu, ketika ajal telah tiba. Demikian juga ketika hari kiamat, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun, dan jika datanglah kematian, maka manusia mengatakan, qala rabbi rji'uni, ya Allah kembalikanlah aku hidup di dunia. La'ali a'malu salihah, supaya aku berkesempatan untuk melakukan amal sholah yang belum aku lakukan. Ya, maka dia baru menyadari betapa bekalnya itu kurang dan betapa waktunya tidak dia manfaatkan untuk melakukan kebajikan. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Fayaqul, maka setelah kematian datang, manusia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah ajalku sampai waktu yang sebentar saja. Beri aku tambahan kesempatan waktu sedikit saja. Jika aku diberi kesempatan ya, untuk punya waktu sedikit saja untuk dan ditunda beberapa saat saja, maka manusia mengatakan fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Maka ayat ini menunjukkan betapa pentingnya amal sedekah. Maka yang akan dikatakan manusia ketika dia minta tambahan waktu kepada Allah saat ajalnya tiba, itu yang disebut sedekah, bukan sholat, bukan puasa. Ya Allah berilah aku tambahan waktu, nanti aku akan sholat, enggak demikian. Ya Allah berilah aku tambahan waktu sedikit saja, nanti aku akan pakai untuk puasa. Enggak, bukan itu yang disebutkan. Padahal terdapat banyak, terdapat sangat banyak pilihan amal. Namun yang disebutkan oleh manusia ketika dia minta tambahan waktu, ketika ajalnya tiba, minta tambahan waktu pada Allah, dan itu dalam permintaan yang tidak mungkin akan Allah kabulkan. Fa'asaddaqah, ya Allah, aku akan sedekah. Itu yang disebut. Ini menunjukkan sangat pentingnya amal sedekah. Dan betapa akan terlihat manfaatnya ketika ajal itu tiba. Betapa kemudian dia akan melihat betapa hasilnya yang luar biasa dari amal sedekahnya ini. Satu hal yang sangat-sangat berat ketika di dunia. Satu hal yang sangat-sangat berat di dunia. Merasa inilah jerih payah saya, ini susah payah saya, nah, ini untuk anak, ini untuk cucu, untuk cicit, wah, dan seterusnya. Dan dia lupa untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi katakan di hadis yang lain, bahasanya seorang mukmin itu akan berada dalam naungan sedekahnya. Maka yang menaungi seseorang tebal dan tidaknya naungan, iup-iupannya itu segar apakah masih panas-panas, itu sedekahnya yang kan menaunginya. Kalau sedekahnya pol-polan maksimal, maka nanti iup-iupannya segar. Tapi kalau ya pas-pasan, ya niupnya juga pas-pasan. Masih kemudian panas kiri dan kanan, atas dan bawah, masih lumayan ternaungi. Wa aku minas salihin, dan aku akan jadi orang yang saleh. Kata Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, aku akan berangkat haji. Aku akan berangkat haji. Satu hal yang kemudian ditunda-tunda oleh banyak orang yang duitnya sudah berlimpah, berat untuk kemudian pergi haji. Nanti ketika orang itu mau, ketika manusia itu minta tambahan waktu saat ajal tiba, yang disebut itu dua, sedekah sama haji. Ya Allah, aku janji nanti akan langsung pergi haji. Kemarin berat karena aku harus pakai plus kok duitnya kok, harus sekian gelontor sekian, padahal itu sedikit untuknya. Kok harus 150 juta, padahal duitnya bermiliar-miliar. 150 juta untuk haji, dipikir bolak-balik 1000 kali, iya apa tidak, iya apa tidak, hasilnya tidak. Nanti besok ketika mau mati baru mengatakan, ya Allah, wa aku minas salihin, aku akan pergi haji. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, walai akhir Allah nafsan idha ja'a ajaluha. Namun Allah tidak akan berikan tambahan kepada setiap jiwa ketika telah datang ajalnya. Tidak akan ada pemberian tambahan waktu, tidak ada. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Maka harapan tadi cuma sekedar harapan yang Allah ceritakan agar kemudian menyadarkan kita. Demikianlah keadaan yang akan dialami oleh manusia. Dan tentu kita berharap agar kita tidak termasuk orang-orang yang sadarnya telat sebagaimana orang-orang yang Allah ceritakan. Caranya rajin sedekah. Rajin sedekah sebelum ajal tiba. Caranya jangan ringan, jangan berat untuk ketika kemudian punya kemampuan berangkat haji, segera untuk kemudian segera daftar dan segera usahakan. Jangan nanti kalau pas mati, ya Allah, beri aku waktu untuk bisa haji tahun besok, padahal sudah jatah waktunya, mati sekarang. Ya, demikian yang kita baca dan kita kesempatan ya, malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.